Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram al-ustaz Haji Abdul Samad LCMA. Kemudian imam-imam Bilal, pengerusi EJK Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, masyaallah tabarakallah, pada malam hari ini kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini dan diamanahkan pula kepada kami berdua untuk membawakan satu tajuk, yaitu tentang Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi tadi kami dijemput oleh Tuan Haji Abdul Rahman untuk mengunjungi kuarantin tahfiz Al-Quran sebulan di Shah Alam. Nah, kami tadi bersama dengan para penghafal Al-Quran. Ada yang sudah selesai menghafaz Al-Quran dalam program sebulan dan sudah masuk angkatan yang kedua. Maka hati terasa sangat gembira sekali kerana berada di tengah-tengah para penghafal Al-Quran yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlullah wa khassatuh, yaitu keluarga Allah dan orang-orang yang dekat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, penyebutan Al-Quran ada kalanya dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, penyebutan Al-Quran dengan Al-Kitab sebagai kitab suci, Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeza. Dan ada satu kata yang disebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat 52, bahwasanya Allah berfirman bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai ruh nyawa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, mewahyukan kepada Nabi Muhammad ruh. Nah, ulama tafsir seperti Imam Ibn Katsir, Imam At-Tabari, dalam tafsir mereka menyebutkan bahwasanya ruh yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Maka para ulama tafsir pun membahaskan mengapa Al-Quran disebut dengan ruh. Biasanya perkataan ruh adalah untuk nyawa kita. Di badan kita sekarang ini hidup adalah kerana ada ruh di dalam badan. Ada ruh dalam badan, badan kita ini hidup. Tercabut ruh daripada badan, mati. Rupanya begitu juga makna untuk Al-Quran. Apabila Al-Quran ada pada diri kita, kita hidup. Dan apabila Al-Quran tidak ada pada diri kita, maka sebenarnya kita mati. Berarti hidup yang sebenarnya hidup adalah dengan adanya Al-Quran pada diri kita. Berarti kalau tidak ada Al-Quran, berarti badan ini sebenarnya adalah mayat. Atau lebih berat lagi, yaitu perkataan apabila tidak ada ruh dalam badan ini, berarti badan ini adalah bangkai. Kalau bangkai bagaimana? Macam mana baunya? Berarti harumnya badan ini, bergeraknya badan ini, bermanfaatnya badan ini adalah kerana ruh. Begitu juga pada diri kita kerana Al-Quran. Teringat kita pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Hadis ini ditetapkan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan." Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah manusia. "Mahum bi anbiya wala syuhada." Mereka itu bukan para nabi. Mereka itu bukan para syuhada. Bukan para nabi. Yang kita tahu, manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah para nabi, para syuhada. Mereka orang yang memang hidup kemudian mati, tetapi sebenarnya mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim yurzakun. Mereka tetap diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia di sisi Allah, mereka itu bukan para nabi dan bukan para syuhada. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada. Bahkan para nabi, para syuhada cemburu terhadap mereka ini, terhadap hamba-hamba Allah ini. Yaumul qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Disebabkan kerana, mengapa para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka? Kerana kedudukan mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka para sahabat pun terkejut. Bermakna kedudukan mereka itu istimewa sekali. Maka mereka ingin mengetahui siapa gerangan mereka. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tukhbiruna man hum?" Bersedia tidak engkau ya Rasul memberitahukan kepada kami siapa mereka itu? Maka Rasulullah pun menjawab, "Qala hum qaumun." Rasulullah menjawab, mereka itu adalah satu kaum, satu kumpulan. Tahabu biruhillah. Mereka itu adalah yang saling mencintai dengan ruh Allah. Ruh, nyawa. Tadi dalam ayat Al-Quran, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruh, nyawa dari sisi kami. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Dalam hadis ini pun ulama hadis menjelaskan bahwasanya mana ruh dalam hayat ini adalah mereka saling cinta mencintai kerana Al-Quran. Kerana mengikuti petunjuk Allah, firman Allah. Tahabu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum. Mereka saling cinta mencintai dengan ruh Allah tanpa ada ikatan darah di antara mereka. Bukan mereka abang adik, bukan. Bukan mereka pakcik makcik, bukan. Tak ada pertalian darah, tapi mereka saling cinta mencintai dan dicemburui oleh siapa tadi? Oleh para nabi, oleh para syuhada. Bermakna apabila dicemburui, bermakna mereka memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Subhanallah. Wala amwalin yata'atawdahu. Mereka saling cinta mencintai dengan ruh Allah, bukan hanya kerana tidak ada pertalian darah, juga tidak ada kerana kepentingan harta. Biasanya ada perhubungan kerana bisnis, perniagaan. Ini tak ada hubung kait dengan perniagaan. Semata-mata perhubungan mereka, cinta mencintai di antara mereka kerana Al-Quran. Fawallahi, demi Allah, Rasulullah bersumpah, inna wujuhahum lanur. Sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah cahaya yang berseri-seri, yang bersinar-sinar. Wa innahum la'ala nur. Dan mereka itu berada dalam cahaya yang terang benderang. La yakhafuna idza khafa an-nas. Mereka tidak pernah merasa takut apabila manusia yang lain takut. Oh, bermakna mereka istimewa sekali. Wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Dan mereka tidak akan bersedih ketika manusia lain bersedih. Tsumma qara. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada memiliki rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi, ahlul Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melalui hadis ini dimasukkan dalam kumpulan wali-wali Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Bersama dengan Al-Qur'an yang luar biasa, hamba itu akan menjadi luar biasa. Bersama dengan Al-Qur'an yang mulia, hamba itu akan menjadi mulia. Dan sebagai mukaddimah mungkin saya sampaikan di sini saja. Karena yang ada di hadapan ini dua orang. Takkanlah saya ambil semua masa. Maka akan dilanjutkan insyaallah oleh ustaz kita, tuan guru kita, Ustaz Abdul Samad LCMH. Fadhilatul syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Imam Bilal AJK, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan Guru Dr. Mustafa Umar sudah menyebutkan kepada kita tentang nama-nama Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Al-Kitab. Tabarakal ladhi nazzal al-Furqan. Al-Furqan. Dia juga disebut dengan Al-Quran. Dan dalam ayat lain dikatakan, inna nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra. Dia disebut juga dengan dzikra, sesuatu yang diingat dan mengingatkan manusia yang lupa. Dzikra, Al-Quran. Zikir, orang yang membaca Al-Quran dia berzikir. Tapi orang yang berzikir belum tentu membaca Al-Quran. Setiap kali orang membaca Al-Quran, dia pasti berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berzikir. Tapi orang yang berzikir belum tentu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullah." Orang yang mengingat Allah. Walladzi la yadhkurullah. Orang yang tidak mengingat Allah. Kamatsalil hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Selama ini bila kita ditanya, siapakah orang yang hidup itu? Orang yang hidup adalah orang yang makan. Orang yang hidup adalah orang yang minum. Orang yang hidup adalah orang yang berjalan. Orang yang hidup adalah orang yang memandang. Menurut kita itulah orang hidup. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan. Bukan itu orang hidup. Lalu sesiapa sahaja yang disebut orang hidup itu, allazi yadhkurullah. Orang yang mengingat Allah, dialah yang hidup. Maka maknanya bila orang tidak mengingat Allah, berarti dia mati. Jadi kalaulah begitu kita memahami hidup dan mati, sesungguhnya berapa orang yang berkawan, bersahabat dengan mayat, atau dengan yang lebih keras lagi, dengan bangkai. Istri yang bersuamikan orang tak mengingat Allah, berarti selama ini dia punya laki hantu lah. Sebab dia mayat. Dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasulullah SAW, sekuat apa kehidupan kita, sebanyak apa azikr yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan guru, para imam yang menghafal, menghafaz azikr Al-Quran 30 juzuk, maka dialah yang mempunyai kehidupan yang full. Kita punya handphone. Handphone kita mungkin ada yang full, tapi ada yang low bat. Bateri dia dah low, kejap lagi mati. Jadi sesiapa sahaja yang dalam kepala dia ada 30 juzuk Al-Quran, inilah yang baru saja dia di charge, dia full. Tapi bagaimana dengan orang yang hafaz 5 juzuk ustaz? Mungkin bila tengok handphone ada 2 mata lagi. InsyaAllah sampai pukul 10 masih boleh WhatsApp. Bagaimana dengan orang yang hanya kul huwallahu wal falak wa binnas, maknanya sudah merah lah, kejap lagi habis, tak ada. Seberapa banyak azikr dalam diri orang, itulah ukuran standar hidup dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya kita selama ini berhadapan dengan mayat atau dengan orang mati atau dengan orang yang tidak hidup. Innaka la tusmi'us summa, engkau tidak boleh membuat orang mati mendengar. Mana ada orang mati? Dalam rahim kita hidup, keluar dari rahim kita hidup, di dunia kita hidup, di alam barzakh kita hidup, di akhirat kita hidup. Kalaulah orang yang di alam barzakh itu mati, maka tidak ada doa salam untuk ahli kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, ya rahmallahu mustaqdimina wal mustaqhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mengapa orang disebut hidup? Kerana memang kita tak pernah mati. Manakala roh belum berjumpa dengan jasad, kita hidup. Allah kumpulkan semua roh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, manakala Allah Ta'ala mengambil persaksian, perjanjian dari seluruh roh anak cucu daripada Adam alaihissalam. Wa ashhadahum, Allah ambil persaksian ala anfusihim, terhadap diri mereka. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Allah. Saat itu belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging, belum ada bulu, belum ada kulit, belum ada lemak, belum ada tulang. Waktu itu kita hidup. Allah kata kita hidup. Dan manakala ruh berjumpa dengan jasad, saat ini kita hidup. Lalu manakala ruh keluar daripada jasad, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Keluar roh daripada jasad pun kita hidup, kita tak pernah mati. Lalu kemudian siapa sebenarnya yang mati itu? Bukan roh keluar dari jasad, bukan roh tanpa jasad. Orang yang mati adalah manakala orang memutuskan hubungan azikr dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita ingin anak-anak kita anak-anak yang hidup. Kita ingin keluarga kita keluarga yang hidup. Kita ingin umat kita umat yang hidup. Menghidupkan umat ini tiada cara lain selain memasukkan azikr dalam diri manusia. Manakala zikr ada dalam diri dia, Al-Quran bersemayam dalam hati dan otak dia, maka Allah katakan, laqad yassarnal Qur'ana lizikr, sudah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Al-Quran sebagai pengingat. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau melakukannya? Oleh sebab itu maka orang-orang kafir sentiasa ingin membuat kita mati. Bagaimana cara membuat ini mati umat? Bukan dibunuh. umat Islam tidak akan mati bila dia dibunuh. Bila engkau bunuh dia, dia tak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Sayyid Qutb digantung, dia tidak mati. Kenapa dia tidak mati? Sebab tafsir fi zilalil Quran, bestseller, kitab yang diterjemahkan berpuluh-puluh bahasa. Sayyid Sabiq, dia tidak pernah mati. Sebab orang yang bersama dengan Al-Quran, mereka akan sentiasa hidup. Walakin la tas'urun, kamu sahaja yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Lalu bagaimana ingin mematikan umat ini? Yuriduna yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, nur. Dan nur adalah salah satu dari nama Al-Quran. Al-Quran itu Al-Kitab, Al-Quran itu Al-Furqan, Al-Quran itu Al-Zikr, Al-Quran itu Ruh, Al-Quran itu Nur. Maka Nur ini ingin dipadamkan. Bila Nur Al-Quran sudah padam, maka matilah semuanya. Maka manusia pun tak lagi dianggap hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berjumpalah dengan masyarakat yang mati, masyarakat yang sudah dicabut Allah ruh, bukan ruh dalam jasadnya ditarik, tapi semangat hidup. Itu yang dikatakan oleh Iqbal, penyair daripada Pakistan, termasuk pendiri pengasas negeri Islam Pakistan. Dulu Al-Quran ini dibacakan kepada orang yang sudah mati jiwanya, hidup balik. Mereka yang sudah mati, Umar bin Khattab, jasadnya hidup tapi jiwanya mati. Manakala dibacakan Al-Quran oleh adiknya bernama Fatimah, mendengar itu ruhnya hidup kembali, bangkit dia. Maka tidak ada yang bisa menghidupkan umat ini selain daripada Al-Quran. Dan mereka ingin memadamkan cahaya Al-Quran dalam diri manusia supaya dia mati, tak boleh bangkit, tak boleh bergerak. Yuriduna yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah yang ada dalam diri manusia itu. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah berkehendak supaya cahaya itu tetap menyala, tak pernah mati. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah padam cahaya zikr itu dalam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bin As, Abdullah ibn Abbas, mereka tetap hidup. Lalu kemudian mereka ingin padamkan dengan membunuh 70 penghafaz Al-Quran. Tentara yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu dari Yamamah, pada saat memerangi Nabi palsu itu, meninggal dunia mati syahid 70 penghafal Al-Quran. Itulah sebab cahaya padam dan Umar bin Khattab takut, khawatir ini umat akan menjadi bangkai-bangkai, mayat-mayat berjalan, menjadi zombie, menjadi mumi. Bagaimana cara supaya ini hidup balik? Maka datanglah Sayyidina Umar bin Khattab menghadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, ya, Al-Quran belum ada dalam kertas, Al-Quran tak ada tertulis dalam bentuk buku, Al-Quran ada dalam kepala. Yang punya kepala itu sekarang dah mati syahid 70 orang, maka Quran mesti kita tulis. Kata Umar bin Khattab meminta kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar takut kerana Nabi SAW tak pernah suruh perbuatan ini. Manakala Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah perintahkan sahabat untuk menulis dalam satu buku 30 juzuk 114 surah, maka perbuatan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar, siapa yang membuatnya masuk neraka. Kata Umar bin Khattab, bila ini tak kita lakukan, maka Quran akan hilang, cahaya akan padam, ruh akan mati, zikr hilang, dan cahaya manusia akan padam. Dan kalau sudah cahaya itu hilang, orang akan sesak nafas, orang akan terasa sulit untuk bernafas. Anak kecil, budak kecil tak boleh mati lampu. Bila lampu mati, dia akan menangis, dia akan sesak nafas, dia akan gelap, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan susah. maka tidak ada cara lain selain menghidupkan ini. Akhirnya Allah melembutkan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bersetuju. Siapa agaknya anak muda pemuda yang boleh menghidupkan ini? Maka dicarilah imam yang suaranya bagus, hafazannya kuat, dan dia anak muda. Itulah Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab, dibantu oleh sekretari dia bernama Zaid ibnu Thabit, yang dulu pernah menuliskan surat-surat Nabi Muhammad. Translator, penterjemah bernama Zaid bin Thabit. Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi, Hebrew language, dan aku faham sefaham-fahamnya nisfa syahrin, setengah bulan sahaja aku menguasai bahasa Yahudi ini. Maka anak muda berdua ini menyusun tim, akhirnya dituliskanlah Al-Quran yang sebelumnya ada di pelepah korma, di tulang-tulang onta, di batu-batu, maka disatukan menjadi satu mushaf. Mushaf belum jauh sebelum mushaf Utsman ibn Affan, mushaf yang ada pada masa Abu Bakar Siddiq. Cahaya itu tak jadi padam, hidup menyala balik, dihafal oleh para generasi tabi'in, dari Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampailah kepada tuan-tuan guru kita. Kita dengar Al-Quran itu dari mulut mereka, makarijul hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, bila gunnahnya, lalu kemudian sampailah ke kita hari ini. Tapi kita beruntung sebagai orang Melayu, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Moro, Indonesia, kita beruntung sebab majoriti Muslim, tak ada halangan. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang dulu di bawah penjajahan Rusia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan, yang Quran tidak boleh ada, agama Islam tak ada, sebab agama itu kata Karl Marx, Marxisme, seperti opium, candu. Agama tak boleh ada. Maka mereka membunuh para penghafaz Quran, dan Quran dibakar, dihancurkan. Tapi Allah berjanji, dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tak ingkar janji. Manakala Rusia jatuh, Uni Soviet hancur, maka negeri ini merdeka. Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan merdeka, dan subhanallah, tabarakallah, masyaallah, muncul para penghafaz Al-Quran. Maka orang heran bila mereka menghafal Al-Quran, padahal Al-Quran haram, Al-Quran pada masa itu dibakar, dihancurkan. Rupanya malam-malam mereka menggali tanah bilik mereka, pelan-pelan gelap, tanah itu dikeluarkan dari jendela, dari pintu, lalu kemudian siang ditutup. Tengah-tengah malam mereka gali, mereka buat bilik, di bawah bilik itu ditutup dengan papan, dan di dalam itulah budak-budak menghafaz Al-Quran, suara tak terdengar. Bagaimana mereka boleh menghafaz Al-Quran padahal mereka tidak menengok, tidak melihat Al-Quran? Yang dipakai adalah metode, tariqah, cara talqin. Makna talqin artinya seperti talqin mayat. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mati, sakratul maut di antara kamu, dengan membacakan la ilaha illallah. Ada yang mentalkinkan, ada yang mengikut talqin. Maka orang yang membaca itu diikut. Itulah metode yang mereka pakai di dalam bilik gelap dari tanah yang digali itu. Guru membaca, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim, kata guru, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Lalu kemudian jadilah, lahirlah para penghafal Al-Quran. Janji Allah, wallahu mutimmu nuri, mereka ingin padamkan cahaya Al-Quran, maka Al-Quran tetap hidup. Sekarang ingin dipadamkan lagi Al-Quran. Anak saya tak boleh nak hafal Quran. Untuk apa dia masuk rumah tahfiz Quran? Ini tahfiz Quran hanya habiskan waktu saja. Nanti budak-budak tak boleh jadi engineer, tak boleh jadi arkitek, tak boleh jadi polis, tak boleh jadi tentera. Sebab bila dia hafal Quran, nanti dia jadi imam tarawih saja. Habis waktu 6 tahun, 7 tahun hanya nak hafaz Quran saja. Masya Allah, program baru bernama Karantin Al-Quran 30 hari sebulan. Iyakah? Apa ini hanya iklan saja? sejak program ini dikeluarkan sampai hari ini sudah ada 7.000 penghafal Al-Quran melalui program ini. Dan tadi yang kami tengok ini ditaja oleh Mitra Karantina Tahfiz Quran Nasional, Karantina Tahfiz Artab Malaysia, bekerjasama. Nombor telefon ada, web ada, www.karantinatahfizmalaysia.com, nombor plus 6013209088. Anak-anak kita cuti sekolah 30 hari, dudukkan. Tuan-tuan muslimin muslimat ada waktu 6-30 hari, duduk. Bagaimana bila kita susah, dah tua, tak boleh. Ramadan yang lalu saya datang pada Karantina Al-Quran yang dipimpin Tuan Guru Dr. Mustafa Umar di Pekanbaru Riau. Saya bagi kuliah sikit selama lebih kurang 10 minit. Saya tanya, makcik umur berapa? 67 tahun. Sudah ikut karantin Al-Quran ni berapa lama? Sudah 15 hari Ustaz. 15 hari, 15 malam di sini. Berapa dapat? Saya sebab dah tua tak banyak dapat. Berapa dapat? 5 juzuk saja. 15 hari 5 juzuk. Maknanya bila 30 hari insya-Allah dia dapat 10 juzuk. Dia dah lebih dari hafalan Quran orang yang dapat lisensi 4 tahun di Al-Azhar. Sebab di Al-Azhar dulu hanya 8 juzuk saja. 4 tahun, 1 tahun 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. Makcik 67 tahun lebih daripada yang wajib di Al-Azhar sebab program ini. Ini cara, ini metod. Allah hanya suruh baca Iqra'ul Quran. Nabi hanya kata Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Nabi tak pernah ajarkan cara membaca Al-Quran. Saya tak tahu bagaimana orang Malaysia boleh baca Quran. Saya masa kecil dulu, metod yang kami pakai di Sumatera, di Riau, pakai metode orang Melayu, orang kampung. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Tapi di Jawa tak macam tu. Orang di Jawa baca alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A, I, U. Dulu, metod ni panjang, lama baru boleh baca. Sekarang ada metod cepat saja. Iqra' namanya. Lalu kemudian ada pula metod qira'ati. Ada metod hatta'iyah. Ini cara. Orang boleh buat cara. Dia berijtihad. Tapi ini cara membaca. Sekarang ada metod baru, cara menghafal. Dia boleh 30 juzuk dalam 35 hari, 30 hari. Ia kerana sudah berhasil, ya, 7,000 orang sudah berhasil. Masuk waktu isyak? Belum. Maknanya, bila ada orang berkata ini mustahil, mungkin mustahil bagi dia, tapi tak mustahil bagi orang lain. Jangan kita ukurkan ukuran baju kita kepada badan orang lain. Kita sudah salah. Jangan kita ukurkan kemampuan akal kita kepada akal orang lain. Oleh sebab itu, apa yang ditemukan oleh para ulama dengan metode ini di zaman modern, di zaman orang sibuk, menunjukkan Allah tak ingin Quran ini padam. Allah masih sayang pada kita. Dia tak ingin kita di akhir zaman ini manusia yang kehilangan roh, manusia yang kehilangan zikr, manusia yang kehilangan nur. Bila kita kehilangan nur, kita gelap, tak tahu nak ke mana arah. Oh, bangsa kita bangsa yang hebat. Dia boleh bina-bina yang besar. Bila kehebatan suatu bangsa diukur dari binaan yang besar, maka Fir'aun lebih hebat. Karena Fir'aun boleh membina piramid yang lebih besar. Bila suatu bangsa diukur dari hebatnya harta, maka kita kalah dengan Qarun. Karena Qarun hartanya lebih hebat. Kunci-kuncinya saja dibawa oleh bodyguard orang-orang yang amat sangat besar. Baru kuncinya saja, belum hartanya. Maka makna peradaban Islam dibina berdasarkan bagaimana umat ini hidup kerana ada roh, hidup kerana ada nur cahaya, hidup kerana ada zikr. Bagaimana memasukkan Al-Quran ke dalam kepala mereka. Maka kerisauan orang tua, kerisauan pemimpin hari ini, bagaimana umat ini boleh ada Al-Quran dalam kepala dia, terjawablah sudah dengan lahirnya metode karantina Al-Quran. Bila di Indonesia kita dah buat, di Sumatera sudah, di Malaysia, Kuala Lumpur sudah, maka tak lagi ada halangan tak lagi ada alasan manakala Allah bertanya nanti di padang mahsyar, mengapa anak kemanakan engkau, generasi engkau tidak hafal Al-Quran? Sebab kami sibuk nak mencari nafkah, nak cari dunia, nak sekolah, nak jadi doktor, nak jadi polis, nak jadi tentera. Bukankah ada cuti 30 hari? Bukankah ada waktu yang kosong, waktu yang luang? La taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina. Hari ini kita selalu mengatakan jangan main handphone, jangan main game online, jangan main Mobile Legend, jangan main judi kan internet. Kita selalu melarang budak-budak, kita selalu melarang pemuda kita. Tapi dia nak buat apa, kita tak bagi alternatif. Dalam Al-Quran tak begitu. La taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina. Lalu kami nak cakap apa? Wa qulun zurna. Tapi katakanlah unzurna, perhatikanlah kami. Jangan guna kata ra'ina, sebab ra'ina ni orang Yahudi guna kata ra'ina, dia kata ra'una, tak baik. Bila tak boleh kata tak baik, yang baik itu mana? Yang baik itu unzurna. Bila kita kata janganlah tengok ini, janganlah tonton ini, janganlah pandang ini, yang baik yang elok itu mana? Pandanglah ini. Kamu janganlah sibukkan diri dengan program yang tak baik. Mana program yang baik? Bila nanti kami cuti sekolah, cuti universiti, mana program yang baik? Inilah dia program yang baik, 30 hari. EJK-EJK masjid, buat untuk para pemuda, buat untuk jamaah muslimin muslimat, selama 30 hari. Dapat 30 juzuk, Alhamdulillah. 30 juzuk tak dapat, juzuk 30 pasti dapat. Siapa yang menghidupkan ini? Allah. Maka Allah ingin kita menjadi ahlul Quran, menjadi hamalatul Quran. Bila dulu orang berkata susahlah nak hafaz Al-Quran ini, hari ini Allah jawab sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas langit dan dalam diri mereka. Supaya apa? Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran ini hak. Dia bukan datang dari akal Muhammad, dia bukan datang dari hati Muhammad, tapi dia tanzilal azizir rahim. Dari mana dia datang? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang dia katakan itu? Yang dia katakan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang mengajarkan dia? Allamahu syadidul quwa, malaikat Jibril yang membawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada alasan lagi untuk kita hidup di zaman ini untuk berkata bahwa anak kemanakan kita, saudara mara kita, tetangga, sahabat, jamaah kita berhenti daripada Al-Quran kerana ada program-program yang luar biasa. Tak boleh baca Quran. Ada metod Qaidah Baghdadiyah, ada metod Hattaiyah, ada metod Qiraati, ada Iqra. Tak boleh hafaz Quran. Sekarang ada metode yang terbaru dengan bukti yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pemimpin-pemimpin umat bangsa kita hari ini menganggap bahwa dia sudah beramal sebab sudah baca Yasin. Menganggap sudah beramal kerana sudah salat tahajud malam. Orang yang ada jawatan kuasa, orang yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di tangannya, dia menganggap, "Oh, saya dah buat baik sebab saya dah zikir. Saya dah buat baik sebab saya dah baca Yasin malam Jumaat. Saya dah buat baik sebab dah buat maulid." Bukan itu. Tapi ada kekuasaan diberikan Allah pada tanganmu, pakailah untuk membuat program-program. Mungkin saya, Dr. Mustafa Umar, kita hanya boleh buat 2-3 orang saja. Tapi ada orang-orang kaya, ini adalah ujian. Banyak orang kaya menengok orang miskin, dia kata, "Awak sabar ya, sabar dengan kemiskinan awak." Tapi sebenarnya orang miskin itu dah lama sabar. Orang miskin itu juga akan balik berkata, "Saya ni dah lama sabar dengan kemiskinan saya. Awak yang belum sabar dengan kekayaan awak." Orang miskin sabarnya dengan apa? Dengan tidak mencaci maki Allah, dengan tidak sumpah serapah, diam. Diamnya itu sabar. Tapi sabarnya orang kaya apa? Sabarnya orang kaya adalah memakai harta yang dititipkan Allah untuk membuat program karantina Al-Quran. Jangan lupa, Orang yang membaca Al-Quran ini, bila dia baca Quran satu muka surat, dua muka surat, 30 menit, 60 menit, kepala dia mulai panas, hangat, mata dia mulai hangat. Dia nak tengok ada kolam ikan, ada ikan-ikan. Macam kita di masjid besi inilah. Kita tengok samping ada kolam, ada ikan, mata kita sejuk. Begitulah nikmatnya anak-anak yang ikut program ini, bila dia hafaz Quran di cottage, bila dia hafaz Quran di hotel. Dulu bila kita cakap pasal hafaz Quran, orang tua dah terbayang, oh dia akan duduk di pondok, dalam pondok itu ada bilik, satu bilik 20 orang, macam ikan dalam kaleng. Tapi hari ini tidak, orang menghafaz Quran selesa, batin dia tenang. Manakala tadi kami datang pada program Tuan Haji Abdurrahman bersama tim Artab, maka Masya Allah, Tabarakallah, masa tempat yang elok, cantik, hati tenang, fikiran tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tapi hati ketenangannya bukanlah dengan materi, bukan dengan benda. Perut akan kenyang dengan nasi, mata akan selesa dengan pemandangan yang indah. Tapi hati tidak boleh dikenyangkan dengan nasi. Kalaulah orang boleh tenang dengan nasi, maka carilah orang yang risau, tunjukkan nasi. Sebab apa? Sebab ketenangan ada dua. Apa kata Allah? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita punya dua. Yang zahir, ju' lapar, dia diberi ta'am. Maka kata Allah, at'amahum min ju'. Tapi rasa risau, rasa susah hati, rasa tak pasti, rasa gelisah, dia tak boleh dengan ta'am. Dia mesti apa? Wa amanahum, Allah bagi aman. Siapa yang dapat dua-dua ini? Baca pangkal ayat. Li'ila fi Quraisy. Orang yang pergi sana, pergi sini. Orang Quraisy musim syita, dia pergi ke Yaman. Musim Saif, dia pergi Syam. Makkah di tengah, Madinah di tengah, Saudi Arabia. Bawah Yaman, atas Syam. Li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy itulah kerja dia. Bisnis, dagang, pergi sana, pergi sini. Tapi hati dia risau. Bagaimana cara menghilangkan ini? Falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah. Nanti bila anak saya hafal Quran, dia nak kerja apa, dia nak makan apa, dia nak bagaimana bisnis dia, bagaimana usaha dia. Falyabudu rabbahadzal bait. Kau buat saja banyak-banyak ibadah ini. Kau berikan saja tanah engkau yang lapang, yang luas itu untuk program ini. Bila masuk waktu, kita lanjutkan selepas salat Isya, insyaAllah 15 menit, 20 menit kita akan tuntaskan ini, insyaAllah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita teruskan. Ada sebagian orang, dia macam tak bertuhan. Sebab bila saya buat ini, nanti dia kerja apa, anak saya ini nak makan apa, nanti kami usaha apa. Padahal dulu masa dia dalam rahim ibu, dalam rahim mak dia, dia pun tak tahu dia dulu nak makan apa. Sekarang sudah berada di atas dunia, dia boleh punya kaki, punya tangan, berjalan, melihat, memandang, mendengar. Maka Allah bagi rezeki. Allah SWT berjanji, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Engkau buat saja banyak-banyak ibadah, maka Allah janji, at'amahum min ju', kalau lapar engkau akan dia kenyangkan. Wa amanahum min khauf, kalau takut dia akan beri amanahum, aman. Sekarang ini kita takut, takut, takut, takut susah, takut nanti pencen nak makan apa, takut nanti dia nak sekolah bagaimana, takut, takut, takut. Ketakutan itu, itulah penyakit manusia modern saat ini. Dua penyakit. Pertama, terlampau sedih. Kedua, terlampau takut. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, ayatnya sudah dibacakan Tuan Guru kita tadi dalam hadis sahih. Ala inna awliya Allah. Orang-orang yang menjadi penolong agama Allah dengan program Quran ini, dua. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. La khawfun, dihilangkan Allah rasa takutnya. Walahum yahzanun, dihilangkan Allah rasa sedihnya. Apa beza takut dengan sedih? Takut masa hadapan, sedih masa lampau. Sedih tak jadi ini, sedih tak begini, sedih mengapa program ini tak lancar, sedih, sedih terhadap masa lalu. Padahal sedih itu hanya membunuh semangat untuk masa akan datang. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang hati dia diisi Quran, yang kepala dia ada Al-Quran, la khaufun, dia tak takut melihat, menatap masa hadapan, walahum yahzanun, dia tak sedih menengok masa lalu. Janji Allah, hari ini orang meninggalkan generasi yang terlampau takut menengok masa depan. Bunuh diri paling besar. Banyak orang bunuh diri di dunia, bukan di Afrika, bukan di Arab. Paling banyak bunuh diri di Amerika dan Europe. Apa sebab? Sebab jiwa mati. Tak ada nur, tak ada roh, tak ada zikir. Dia sebenarnya sudah mati sebelum kematian itu tiba. Belum malaikat maut mencabut nyawa, dia sudah mati duluan. Maka mereka terjebak dalam narkotika, dalam khamar, dalam prostitut, dalam perbuatan yang dilarang Allah SWT. Kerana ingin mencari kehidupan, dicari ketenangan itu macam minum air garam. Makin diminum, makin kering, makin kering, makin kering, dan berakhir dengan kematian. Bukan mati yang dimaksud dengan mati jasad dia membusuk, dia tetap berjalan di atas muka bumi Allah, tapi tak ada nur, tak ada roh, tak ada zikir. Inilah yang ditanamkan ke dalam kepala anak-anak kita. Anta da'a wa razaqta ka aghnia. Kita selalu cemas nanti kita tinggalkan dia menjalani kehidupan dunia ini, bagaimana ke hadapan, bagaimana ke depan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kuasa, berikan kita telinga. Bila kita ada harta yang banyak, rumah ada 2-3, bagi satu wakafkan untuk program ini, itulah yang sebenarnya yang akan kekal abadi. Yang lain akan tinggal. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan, manakala manusia ini mati, inqata'a, putus. Makna putus, hilang semuanya. Tapi ada yang tetap boleh. Apa itu yang tetap mengalir? Sadaqatun jariyah. Ada tanah, ada rumah, ada uang, ada emas. Yang disimpan akan hilang. Tapi untuk program tahfiz anak-anak kita ini, dalam waktu yang singkat, yang pendek ini dipakai sadaqatun jariyah. Waladun salihun, ilmun yuntafa'ubi. Maka kita latih, trainer. Kita buat training, lalu kemudian yang dah hafaz Quran ini, dia akan melanjutkan. Dia boleh menjadi apapun cita-cita dia sampai, tapi kepala dia tetap ada Al-Quran. Sama seperti pada masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, tentera yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, tapi penghafaz Al-Quran. Doktor, tapi dia hafaz Al-Quran. Yang selama ini mungkin jamaah pun risau. Masjid yang dah ditetapkan imam, tapi ayat tak berganti-ganti, sampai orang pun dah tahu bila ini yang maju, pasti kul ni. Kalau tak kul ya, kulhu. Padahal kita boleh buatkan program. Yang ada kuasa, kumpulkan imam-imam, surau, musalla, lalu kemudian buat program 30 hari karantina khusus untuk imam dan bilal, atau bakal imam, calon imam. Sehingga lepas program ini, kita akan ada kebaikan di masa akan datang. Bila ini kita lakukan, kita dah buat. Dunia ini memanglah tempat masalah. Apakah bila program ini kita buat selesai masalah dunia ini? Tak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 di Kaherah. Kaherah sampai hari ini masih tetap ada masalah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal di Baghdad tahun 241. Apakah Baghdad selesai dari masalah? Tetap ada masalah. Kita tidak pernah disuruh menyelesaikan masalah. Allah tak tanya kita, hai Abdul Samad, apakah manakala kau mati masalah dunia selesai? Tidak. Tapi yang ditanya, apa yang pernah kita buat untuk menyelesaikan masalah ini? Maka tuan-tuan yang pernah ada kekuasaan, pakai program ini. 100 anak, 100 pegawai, 100 kaki tangan, 100 orang yang ada kuasa, duduk 30 hari buat program ini, maka dalam setahun 10 kali kita dah buatkan 1000 orang sebodoh-bodoh, mungkin cakap saya ini kasar menyinggung perasaan, sebodoh-bodoh orang yang ikut program ini. Saya dah tanya, bila ada yang hafaz 30 juz, okeylah, dah 7000 orang. Tapi yang saya tanya, yang buat program ni, bagaimana dengan orang yang punya kemampuan yang rendah? Sebodoh-bodoh orang berapa? Selama program ni ustaz, sebodoh-bodoh orang 3 juzuk pasti dia dapat. Nah, maknanya apa? 3 juzuk syarat untuk pergi sekolah, ambil scholarship ke Al-Azhar. Hari ini Indonesia, bila ada pelajar nak ikut tes ke Al-Azhar, dia mesti hafaz 3 juzuk. Dia ikut program ni, dia dah ada kepercayaan diri untuk ikut tes, untuk menjadi imam, untuk mengajar. Suami yang tidak jadi imam di masjid, dia imam tahajud bagi istrinya. Dia dah ada 3 juzuk di kepala dia, sehingga dia tidak imam pada solat yang tak ada suara saja, solat zuhur dan asar saja. Dia dah ada kepercayaan diri untuk menjadi imam solat maghrib, solat isya, solat subuh. Apa maknanya? Maka umat ini akan terjaga, akan terbangun. Sebenarnya ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita hidup tetap kekal abadi. Jasad kita boleh dimakan cacing tanah, tapi harta kita tetap ada. Yang kaya dia berikan hartanya, yang punya kuasa dia gunakan kekuasaannya, yang berilmu dia gunakan ilmunya, yang cerdas otaknya. Kita ni manusia ni sama macam jari kita, dalam masalah bentuk rupa wajah, dalam masalah kuasa, dalam masalah harta. Ada yang diberi tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Mungkin dalam harta kita rendah, tapi dalam akal kita tinggi. Mungkin dalam akal kita rendah, tapi dalam harta kita banyak. Mungkin dalam harta kita rendah, tapi dalam kuasa kita tinggi. Bila ada tiga-tiganya, alhamdulillah. Satu pun tak ada, na'udzubillah. Tapi paling tidak, kita ikutkan diri, kita ikut serta, maka janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada orang-orang yang membacanya. Manusia mati, apa yang akan dia tinggalkan? Kata pepatah orang Melayu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baikkah yang ingin kita tinggalkan atau nama buruk? Terkait dengan nama, ada nama-nama juga yang sampai hari ini kekal abadi, disebut orang sepanjang zaman dan masa. Nama Fir'aun, tapi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, belum pernah lagi saya kenal dengan orang, ustaz nama saya Fir'aun. Sungguh pun nama dia besar, hebat. Satu daripada keajaiban dunia ini adalah yang ditinggalkan Fir'aun. Tapi nama itu taklah ingin dipakai orang banyak. Maka ada orang yang namanya kekal abadi menjadi kebaikan. Kita ingin program ini diceritakan, disampaikan, ditonton, dirakam, diputar, di-share, sehingga nanti manakala mati dia tak ada penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau bagi aku umur agak sekejap saja lagi, ya Allah. Bila aku bagi engkau umur kejap saja, kau nak buat apa? Fa'as-saddaqa, aku nak bersedekah rumahku dulu untuk buat program ini. Aku nak bagi ada 3-5 cottage, 7-1 nak buatkan program ini. Aku dulu ada tanah yang luas nak buatkan program ini. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa orang mati itu tak cakap, tak berkata, aku ingin nak jadi orang kaya, aku ingin nak jadi orang ada kuasa? Mengapa dia berkata akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang saleh? Kerana orang yang saleh sajalah yang dapat salam dari semua yang ada di majlis ini. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang lain tak dapat salam itu, dia ingin beserta dengan itu. Makanya ayat ini dibaca subuh Jumat. Sepekan sekali makmum wajib mendengar ayat ini dan imam membacakan ke telinga jamaah. Rabbana abasarna wasami'na. Rabbana abasarna. Selama ini manakala Allah bercerita tentang telinga dan mata, selalunya telinga duluan. Sami'an basira. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Telinga dulu. Tapi manakala azab neraka, tidak telinga dulu, tapi mata dulu. Rabbana abasarna. Mata kami sudah melihat azab. Wasami'na. Telinga kami sudah mendengar. Bila mendengar dulu, maknanya jauh. Neraka jauh, terdengar suaranya. Tapi ini menunjukkan dia tidak jauh, dekat, sebab dia ada di dalam. Rabbana abasarna. Mata kami sudah menengok, memandang, melihat dengan jelas. Wasami'na. Telinga kami sudah mendengar suara, menangis, memekik, menjerit. Farji'na. Balikkan lagi kami ke dunia, ya Allah. Bila balik ke dunia, nak buat apa? Na'mal saliha. Kami ingin beramal saleh. Rasanya Dr. Mustafa Umar, Tuan Guru, dah sampaikan program ini. Dah sampaikan mukaddimah. Ustaz Abdul Somad pun dah sampaikan. Ala ballatu, ya Allah. Sudahkah aku sampaikan? Allahumma fashhad. Saksikanlah, ya Allah. Sehingga nanti di padang mahsyar tak lagi ada alasan. Mengapa awak tak bagi rumah, tanah, kebun, cottage untuk program ini? Sebab Ustaz Somad tak sampaikan. Udah aku sampaikan, ya Allah. Oh, kami tak datang masa itu ke Masjid Besi. Tapi kita dah share di YouTube. Ini cerita dah kita sampaikan. Maka tidak lagi ada alasan di dunia. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan, wal fu'ad, hati dan fikiran, kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La tazalu qadama abdin, kaki anak Adam sentiasa akan tegak berdiri. Hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa yang akan ditanya nanti di hadapan Allah? Banyak ditanya, tapi di antara yang ditanya adalah an malihi, harta benda yang aku kutitipkan kepada engkau. Kalau umur yang ditanya cuma satu saja, umur kemana engkau pakai? Kalau badan yang ditanya cuma satu saja, mata kemana engkau tengok, telinga kemana engkau dengar, kaki kemana engkau langkah, tangan kemana engkau hayun. Tapi kalau harta, pertanyaan dia dua, macam tali, ada pangkal, ada ujung. Min ainak tasabahu, kau dapat dari mana? Wa fima anfaqahu, kau pakai ke mana? Oh, jadi Ustaz Somad datang sampaikan ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya, supaya kami kumpulkan duit lalu untuk buatkan program untuk Ustaz. Tidak, kami tak ada kepentingan. Buatlah program ni di Kuala Lumpur, buatlah program ni di Selangor, buatlah program ni di Negeri Sembilan. Datang, jumpai Tuan Haji Abdul Rahman. Bila dah ada artab satu, buatlah artab dua, artab tiga, artab empat, artab lima. Saya ke Malaysia setahun sekali. Bila hari ini saya datang ada artab satu, saya ingin datang sekali lagi. Orang datang, jumpa Ustaz Abdul Samad. Alhamdulillah, kita sedang nak rasmikan artab yang ke 1001. Amin. Bila nak cakap amin pun susah, apa lagi nak buat? Manusia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan selama dia tidak pernah bermimpi. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW berkata, La taftahunnal Qastantiniyah. Saya akan cukupkan pukul 9. Jam saya pukul 9 kurang 5. La taftahunnal Qastantiniyah. Kamu akan bebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima itu. Wala ni'mal jaisu dhalikal jaish. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu. Orang kafir musyrik tertawa terbahak-bahak. Muhammad tukang mimpi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahir, tukang sihir, dukun. Yang dia cakapkan ni apa? Apa yang terjadi hari ini? Kita melihat bagaimana Konstantinopel berubah menjadi Istanbul, kota Islam. Bukankah itu dulu hanya mimpi semata? Begitu juga dengan yang saya sampaikan hari ini. Ini yang disampaikan Abdul Somad mungkin sebab dia banyak tidur, dia mengigau hari ini. Igawan-igawan orang beriman pun akan menjadi amal saleh. Mimpi-mimpi orang beriman pun akan menjadi amal saleh. Makanya bila ada orang tidur, dia berkeinginan untuk tahajud, lalu kemudian dia tertidur sampai azan subuh, maka tidurnya itu pun sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya niat baik orang beriman. Bahkan kadang niatnya lebih utama daripada amalnya. Nah, tapi jangan gara-gara ini berniat saja. Awak kenapa tak tahajud? Tidurnya pun sedekah daripada Allah. Oh, bukan. Makna tetap ada usaha, ada ikhtiar yang kami sampaikan malam ini. Lalu Ustaz Dr. Tuan Guru Mustafa Omar dah buat berapa program? Beliau dah buat 7 angkatan. Nanti bulan April dah setahun program ini. Di Indonesia dah berapa majlis yang buat? Ramai. Seluruh. Berapa semua Ustaz? 65. Ada 60 tempat, location yang membuatkan program-program ini. Maka bila tuan-tuan buat ini, kami berharap inilah yang akan menyertai kami manakala jasad terbujur hilang dimakan cacing tanah, tapi dia tetap kekal abadi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sesiapa sahaja yang membuat kebajikan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukan sesudah dia mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala sikit pun. Tuan Haji Abdurrahman yang membuat program artab pertama kali ini, bila ada artab 2, artab 3, artab 4, artab 5 dibuat orang lain, apakah berkurang pahala orang yang buat pertama sekali, first time? Tidak. Yang pertama buat 100, yang kedua dapat 100, yang ke 1000 pun tetap dapat 100. Ini bukan multi level marketing. Ini adalah amal yang tetap kekal abadi. Dan kami tak banyak berharap, hanya ingin ketika ini kita isytiharkan, kita buat ke seluruh Malaysia, kita buat ke seluruh negeri, kita buat ke seluruh bumi Allah, maka dia akan mengalirkan pahala ke makam kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu hati yang mana? Hati yang dipenuhi nur, roh, dan az-zikr. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita termasuk yang hatinya saat menghadap Allah berisikan Al-Quran, insyaAllah. Amin. Allahumma rahamna bil-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan bi barakatil Qur'an. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.